Puji nama Tuhan, shalom semua jemaat Tuhan, kita mengucap syukur. Mari kita bawa dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk persembahan pujian yang kami angkat Tuhan pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, bahkan sore hari ini Tuhan, dimanapun kami berada dan mendengarkan ini. Terima kasih Tuhan kalau kebaktian Indonesian Service Online ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa, boleh bisa menjadi berkat bagi jemaat kami yang belum bisa menghadiri juga dan mendengarkan firman Tuhan, mereka bisa mendengarkan dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati Tuhan setiap kuping yang mendengar, hati yang mencernakan, pikiran yang menangkap Tuhan kebijaksanaan dari firman Tuhan. Sehingga apa yang kami terima hari ini boleh berakar penuh di dalam tubuh kami Tuhan, dan pada waktunya berbuah menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ini Bu Linda luar biasa. Ditinggal kerja Pak Jack, ya kan? Tapi masih bisa menghost. Udah lama-lama udah makin mahir, Bu. Ya. Kalau tidak ada Ebi belum pandai, itulah iya, belajar dari Ebi ini. Ya. Pastor juga untuk minggu depannya juga udah dapat backup dari Peter. Peter kasih login ID. Oh, oke. Okay. Enggak, nanti pastor bisa seakan-akan ada Peter, Peter ya, kita masuk menjadi host-nya ya. Enggak apa-apa, kita masih belajar, tapi puji nama Tuhan. Yang ya, English service juga makin ramai, ada beberapa teman-teman kita yang lama sudah bisa ikut. Memang waktunya ini enggak mudah, kayak yang misalnya contohnya kalau di Amerika ini masih pagi karena waktunya beda jauh, tapi kita enggak bisa memenuhi semuanya, tapi ini yang semoga ini yang paling cocok ya. Puji nama Tuhan. Kita masuk ke dalam minggu kedua di bulan kita mendedikasikan firman Tuhan dalam kata pengharapan, khususnya pengharapan di dalam Kristus. Ya, ini adalah bagian dari bulan kedua dari 3 bulan seri dari iman, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus. Hidup di dalam kekristenan, pengikut Kristus, ada 3 pilar kebaikan di dalam kekristenan yang kita belajar dalam tubuh Kristus, yaitu beriman di dalam Kristus yang membawa kita kepada keselamatan, dan pengharapan yang kita bangun di atas iman kita yang membuat jalan kita itu tertuju kepada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Makanya di kitab Ibrani, khususnya pasal 6 ayat 19 ayat 20, minggu lalu kita sudah baca, dikatakan pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ini ada artinya semua, saudaraku. Ketika ia menurut pengertian Melkisedek menjadi iman besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu yang membuat kita enggak mudah tergoyang. Ya, ada masalah sedikit, mulai ragu, ini Tuhan ini gimana sih, masih sayang gak sama aku, ada masalah dikit gesekan sama satu sama lain, aku masih mau ke gereja apa enggak nih, ya kan, aku ini kesel, ini gak sempurna, kiri kanan misalnya, ya kan. Nah, pengharapan kita itu mengajak kita untuk tetap tertuju kepada jalan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, ya. Ingat, sauh yang kuat itu dia membuat kita enggak mudah terombang, enggak mudah terhanyut. Ya, kalau kapal enggak ada sauhnya, mudah sekali terhanyut, apalagi kalau kita enggak apa-ngapain. Orang kata kalau kita mendayung aja, kalau kalah kuat selawan arus tetap ke bawah arus, apalagi kalau kita enggak dayung. Kalau kita enggak memperkerjakan iman kita, memperkerjakan otot-otot rohani kita, baik lewat doa, lewat puasa, lewat kesaksian hidup, kita akan terhanyut. Nah, pengharapan ini yang membawa kita kembali, ada pengharapan di dalam Tuhan, kita bisa kembali, gak mesti terhanyut lewat hidup ini. Nah, firman Tuhan juga bilang, pengharapan itu ada bagi aman bagi jiwa kita. Aman bagi jiwa kita artinya apa? Kalau ada ombak ambing dari dunia lagi COVID, lagi ada krismon, ada yang takut resesi jadi krismon. Ombang ambing, Pengharapan itu aman bagi jiwa kita. Kita bisa berlindung dalam pengharapan kita. Nah, masalahnya ini, pengharapan ini kayak gimana? Kita belajar minggu lalu, pengharapan bukanlah sama dengan optimisme. Optimisme itu keinginan dalam berharap apa yang kita ingini, apa yang kita mau, terpenuhi. Ini pengharapan beda. Pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti. Kenapa pengharapan yang pasti di dalam Kristus dikatakan di sini? Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ada tabir yang sudah ditembus oleh Tuhan Yesus Kristus. Yaitu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tabir kita ini gak ada lagi yang membatasi kita dengan Tuhan. Ya kan? Ya, mungkin sementara ini ada tabir antara saya dengan Cili dia, misalnya. Karena 14 hari setelah sampai di Scotland, disuruh kuarantin. Gak boleh deket-deket. Ya. Tapi sama Tuhan tuh kita gak ada kuarantin-kuarantinan. Sama Tuhan tuh tabirnya sudah dirobek. Tuhan Yesus masuk ke dalam tempat ruangan Maha Kudus mewakili kita sebagai iman besar selama-lamanya. Artinya apa? Keselamatan kita tuh udah ada datang di perahu kehidupan kita. Di perahu kita udah ada Tuhan Yesusnya. Dan kita perlu berharap dan tenang sehingga kasih dari Tuhan itu terbuka dari surga turun kepada kita. Nah, kasih inilah yang menemani kita, mencukupi kita, melindungi kita, memberikan kita hikmat ketika kita berjalan dalam pengharapan. Nah, pegang catatan, bullpen, catat baik-baik di handphone atau ditulis, ini penting. Ya, pengharapan ini beda dengan apa yang kita pikir berharap. Ya, gak mudah firman Tuhan. Ya, bahasa Indonesianya dikatakan pengharapan itu berasal dari kata harap. Yang berarti mohon, minta, keinginan. Supaya sesuatu terjadi dan sesuai itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Ngarap-ngarap istilahnya. Ada yang suka bercanda, berharap.com. Ya, bahasa Indonesianya itu mohon, minta, harap itu sama, harapan. Ya, permohonan, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi pengharapan di kita di dalam Kristus bukanlah yang seperti itu, ya kan? Itu berdasarkan pola pikir kita, pengetahuan kita, pengalaman kita. Tapi pengharapan di dalam Tuhan adalah sekali lagi sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi di perahu kehidupan yang kita masuk di dalam Kristus seakan-akan Tuhan. Saudara masuk ke dalam perahu di mana Tuhan Yesus sudah ada di sana. Dia yang menjamin kehidupan saudara bahwa ujung-ujungnya saudara akan diselamatkan. Ujung-ujungnya kita hidup kekal. Ujung-ujungnya kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang sempurna. Atau kalau kita masih hidup, Tuhan Yesus datang, kita akan langsung ditransformasi dengan tubuh yang sempurna. Tuhan Yesus datang bukan sebagai bayi lagi. Tetapi sebagai pemerintah, mendirikan kerajaan di dunia ini. Kita ini akan jadi pemimpin bersama Tuhan Yesus, memimpin kerajaan dunia yang langit Yerusalem baru, surga baru, bumi baru di dunia ini. Ya. Lalu, hubungan iman dan pengharapan apa? Penting. Ya. Iman ini fondasinya, pengharapan ini supaya kita bisa berjalan atas iman kita. Pengharapan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan iman. Karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Memulai segala sesuatu di dalam Kristus, mulai dari iman kita yang percaya kepada Kristus. Ya, iman menempatkan manusia memiliki kepercayaan kepada Allah. Sehingga ia dapat menaruh pengharapan kepada Allah. Pengharapan adalah sikap orang percaya yang mengenal Allahnya. Orang yang bisa berpengharapan di dalam Tuhan adalah orang yang mengenal Allahnya dulu. Kenapa? Karena pengharapan ini nggak mudah loh. Pengharapan ini benar-benar menggantungkan diri berdasarkan aku berjalan besok, mengambil keputusan hari esok berdasarkan apa yang Tuhan mau. Bukan berdasarkan apa yang aku mau. Nggak mudah, saudara. Kalau saudara renungkan, sangat-sangat butuh iman dan percaya benar bahwa Tuhan yang akan pegang jalan hidupku. Ya. pastor waktu mau berangkat 2 bulan yang lalu, apakah pastor tahu bakalan semuanya lancar bisa sampai ke Scotland? Masih banyak 1000 pertanyaan. Ya, paling bisa ya hidup sehat, persiapannya. Ya kan? Lalu cemas-cemas apakah perlu tes apa enggak? Ternyata enggak butuh tes ke Qatar, ke Inggris. Cuma malah baliknya perlu ke perlu tes ya karena Indonesia masih ketat. Ya kan? Sampai mau berangkat pesawatnya ini ada apa enggak? Puji Tuhan, Qatar Airways memang the best airline. Dari 16 gate di International Airport di Soekarno-Hatta, cuma satu gate yang buka. Dan itu cuma Qatar Airways yang terbang saat itu, hari itu. Ya kan, AC dimatiin, cuma dekat gate aja nyala. Restoran semua tutup, toko souvenir aja yang buka. Ya kan, puji nama Tuhan. Ya, dikasih face shield, mesti pakai face shield sama. Terbang mesti pakai masker. Puji Tuhan, di Qatar gimana? Puji Tuhan lancar juga. Ya, benar-benar berjalan berdasarkan pintu yang dibuka dan ditutup. Nanti sampai rumah di Scotland enggak? Dia nelfon enggak? Ternyata benar, saudara. Ditelepon, di-check-in. Ya kan? Enggak boleh keluar rumah. Ya. Tapi rasa bersyukurnya ini mengalahkan. Enggak boleh keluar rumah, enggak apa-apalah. Ya. 14 hari itu juga demi kebaikan. Ya. Cuma boleh Nicholas-nya peluk-peluk aja dari jauh. Ya. Berpengharapan di dalam Tuhan itu benar-benar mengandalkan hidup kita di dalam Tuhan. Nanti kita akan pelajari, ya, bagaimana caranya kita bisa melatih. Karena seringkali kita tercampur. Berharap dengan Tuhan itu berharap yang berusaha memenuhi kebutuhan kita. Ya, ini bukan pengharapan yang kita pelajari di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Kristus berarti saudara menggantungkan hidup saudara, keputusan yang akan saudara ambil, langkah yang saudara ambil untuk saudara kah, untuk pasangan hidup saudara kah, anak-anak saudara kah, berdasarkan kehendak Allah. Gak mudah. Jujur. Kalau kita dapat berkat sedikit lebih banyak, kita tertantang untuk memenuhi kebutuhan egois kita dulu. Tapi bisakah kita masih menabur untuk mereka yang membutuhkan misalnya? Kalau Tuhan gerakan, ayo tabur. Ada lebih berkat, ayo tabur. Puji nama Tuhan. Ya. Disitulah hidup dalam pengharapan Tuhan. Sesuai dengan denyut jantung Tuhan. Nah, itu bisa enggak? Gimana kita melatihnya? Ya. Mengharapkan berbeda dengan menginginkan. Ya. Sekali lagi, berharap beda dengan berkeinginan. Ya, menginginkan adalah sikap dan cara hidup yang berharap seperti yang kita inginkan, seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita mau. Sedangkan pengharapan, saudara catat baik-baik, adalah sikap dan cara hidup yang mengandalkan pada apa yang hendak Allah lakukan. Sebelum saudara mengambil langkah hari ini bangun tidur, mau mengapa-ngapain, bisakah saudara tanya Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau aku capai hari ini? Bisakah kita tanya Tuhan, Tuhan, di tempat kerjaku, siapa yang aku harus berkati hari ini? Tanya Tuhan, apa yang pelajaran iman yang hari ini mau kau ajarkan bagiku hari ini? Bisakah kita tanya Tuhan, merendahkan diri, benar-benar berharap penuh, Tuhan, apa yang harus aku ambil hikmat hari ini khususnya? Kalau kita sudah melatih lewat doa, lama-lama kita akan mulai sensitif. Mengetahui, ini loh, Tuhan maunya ini. Ya? Pengharapan berkaitan dengan apa yang akan Allah kehendaki. Bukan berdasarkan apa yang kita mau kerjakan. Selalu berdasarkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Harus tahu dulu rancangan Tuhan itu apa, dan apa yang Tuhan mau, saya ambil bagian supaya rancangan Tuhan itu terjadi. Kita tahu salah satunya adalah Tuhan rindu seluruh jiwa yang diciptakan Tuhan mendengar kabar berita baik, yaitu salvation. Ya, karya keselamatan Tuhan. Salah satu, kalau saudara baca di Alkitab, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah ketika Injil sudah diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Bagaimana rancangan hidupku sesuai dengan rancangan Tuhan? Ya, itu adalah pengharapan yang sejati. Ya kan? Menyesuaikan apa yang kita kehendaki dengan kehendaknya Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan hidup yang terlatih dengan pengharapan? Ya. Kita ini sudah terbiasa. Kalau saya mau berharap hari esok makin baik, ya saya harus kerja keras, menabung, bekerja, mengajarkan yang baik bagi, itu nggak apa-apa, itu baik. Tapi ada yang lebih tinggi lagi yang Tuhan mau kita capai. Bisakah kita menaruh Tuhan di atas kebutuhan itu? Dalam arti, Tuhan, apa yang mau kau rindukan aku tabur untuk keluargaku? Ya kan? Supaya kita nggak terjebak dengan kejar-mengejar kebutuhan hidup kita di dunia ini. Sehingga penuh hati kita dengan kekhawatiran. Aduh, anakku gimana ini? Mulai kesel sama anak-anak. Kok kamu belajarnya lama sekali, nak? Kok ini kamu dapat nilainya kurang, nggak dapat A, tapi dapat B? Kita mulai lose focus. Padahal Tuhan punya karya yang besar untuk anak-anak kita. Nggak ada di mata Tuhan anak-anak yang A, B, C, D. Di mata Tuhan, semua anak itu sudah dapat kasih karunia masing-masing. Bagaimana kita membuka bungkus kadonya? Ingat? Ada yang kalau lagi Natal, ada yang buka kadonya cepat, langsung buka. Ada yang nggak sabaran, malam-malam udah dibuka. Tapi ada yang nggak gitu peduli, yang penting dia mau makan dulu. Setiap dari anak, talentanya itu waktunya Tuhan untuk dibuka. Tapi kalau kita nggak sadar, kita fokus, kerja keras untuk anak-anak, kita lupa bahwa Tuhan mencintai anak kita lebih dari apa yang kita bisa cintai. Ya. Tadi Cili dia juga bagian dapat giliran doa untuk keluarga dan anak-anak tadi pagi waktu English service. Ada saatnya anak-anak kita itu kita nggak bisa 24 jam jaga. Ya kan? Kalau pastor rindu, berharap berdasarkan keinginan, pengennya ya tetap aja Cili dia di sini bisa ngawasin anak-anak. Tapi kan Kevin, Jason, Justin sudah besar. Udah 20 tahun, 26 tahun, sudah umur 18 tahun Justin yang paling muda. Mereka perlu independen. Ya enggak apa-apa. Istri dan anak-anak ke Indonesia. Mereka bisa mandiri. Ya. Pastor tenangin juga sama anak-anak, sama Cili dia. Kita waktu kuliah udah enggak ketemu keluarga bertahun-tahun. Ya. Mereka juga harus bisa. Nanti belajar, kita udah wanti-wanti. Ada saatnya nanti kamu harus bikin makan sendiri, cuci baju sendiri. Ya kan? Nah, langkah pertama bertumbuh dalam pengharapan didasarkan iman kita dalam Kristus harus diasah dengan kehidupan berdoa. Ini nggak bisa dipungkiri. Berdoa adalah komunikasi mesra antara engkau dan Tuhanmu. Sehingga engkau tahu denyut jantung hatimu, hati Tuhan. Iman percaya kepada Kristus, engkau diselamatkan, baik. Tapi kalau kamu mau selamanya jadi bayi rohani, selamanya kita nggak akan bertumbuh. Nah, bertumbuhnya itu lewat apa? Cara kita berharap dalam Tuhan, yaitu berdoa. Mulai cari tahu Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan hari ini? Apa yang kau ingin aku lakukan dalam satu tahun ini? Apa yang kau rindu aku capai dalam pekerjaan ini? Apa yang kau ingin aku capai ketika aku memulai bisnis ini, apa yang kau ingin aku dapatkan ketika aku mengalami masalah lewat gara-gara pekerjaanku mungkin terhimbas karena COVID. Berdoa adalah cara yang paling mudah untuk mengetahui denyut jantung Tuhan sehingga kita mulai bisa samakan pengharapan kita dengan pengharapan dari Tuhan. Yang kedua adalah simple. Membaca firman Tuhan. Ya. Cili dia tuh selalu kalau baca firman Tuhan diomongin supaya kupingnya pun mendengar. Karena iman tumbuh lewat pendengaran akan firman. Jangan baca sedengar-dengar. Ya kan? Kalau pastor kadang-kadang serenungan harian tuh nggak mau miss setiap hari. Ya kan? Tapi karena teknologi, ya kan? Dan pastor selalu udah kerja, biasanya pagi-pagi. Ya. Jadi pastor klik aja yang ada suaranya, itu rekamannya. Jadi dibacakan. Firman yang didengar lewat kuping itu yang membangkitkan iman, tetapi gak sampai di situ. Itu akan menumbuhkan pengharapan baru bagi kita. Oh, ini hari Senin. Oh, selalu stres. Oh, meeting-meeting sudah numpuk hari Senin. Tapi ada pengharapan di dalam Tuhan. Aku tahu Tuhan akan berikan yang terbaik bagi aku. Yang ketiga, melatih pengharapan kita lewat beribadah. Beribadah dalam Tuhan akan selalu mengingatkan mata hati kita lewat perjamuan kudus, lewat puji-pujian penyembahan, bahwa kita ini semua jiwa-jiwa, mulai dari Malaysia, mulai dari Indonesia, mulai dari Qatar, mulai dari Inggris, dari Amerika, dari Filipina, dari Afrika, kita ini semua menuju jalan yang satu, yaitu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Apa yang aku bisa lakukan untuk melatih diriku ketika Tuhan Yesus datang, aku siap memimpin bersama Kristus. Apa yang aku harus kuatkan dalam imanku, apa yang aku harus tumbuhkan dalam pengharapanku, sehingga kasih Tuhan nyata dalam hidupku dan aku mulai membagikan kasih Tuhan. Ketika kita mulai menjadi orang yang dipercaya Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, oh, sangat mudah sekali Tuhan mempercayakan kita kepada perkara yang besar. Tuhan Yesus bilang, bilang kau setia dengan perkara kecil, perkara besar Tuhan akan kasih. Ya. Ya. Tuhan Yesus mendengar pelatihan pengharapan kita. Ya. Jadi dia kalau ngelihat rumah selebriti besar, bagus, yang dia ceritakan kepada pastor adalah, kalau aku punya rumah sebesar itu, aku akan undang anak-anak yatim piatu, anak-anak luar biasa. Akan dipenuhi pekarangan rumah itu dengan mereka yang membutuhkan. Ya. Tuhan mendengar apa yang menjadi harapan kita. Pengharapan kita itu berharap supaya kita suatu hari punya rumah besar, menjadi orang terpandang atau tertinggi, dan orang semua pada kagum. Atau pengharapan kita menjadi berkat, saluran berkat, berbuah, menjadi persembahan yang hidup, seperti yang Alkitab bilang, sehingga buah-buah Roh Kudus kita itu dinikmati banyak. Bayangkan kalau saudara bisa menjadi berkat bagi orang yang nggak bisa mampu membalikan kepada saudara. Ya? Maka kita rindu, ya, kita rindu ini gereja kita 10% pemasukan tiap bulannya kita sudah sisihkan, dananya sudah besar. Ada dana diakonia juga yang nggak terpakai, dana 10% misi makin besar juga tiap bulan. Ya, puji nama Tuhan, mulai minggu depan kita juga akan tampilkan, ya kan, ringkasan summary-nya saja, ya, tentu kita jaga kerahasiaan. Kita mau kasih tahu jumlah persembahan berapa persepuluhan supaya semuanya terbuka, ya, kita transparan. Tapi satu yang pastor mau saksikan, ya kan, gara-gara COVID, tapi tampak Tuhan ajaib, ya kan, uang kas gereja tadinya di bawah 10.000 rial karena kita sering defisit tiap bulannya minus 3.500, apalagi pas waktu COVID kita sudah bayar villa. Ya kan, kita bantu Pastor Tony juga pindahan villa, tapi kita nggak ada kebaktian. Tapi Pastor bisa kasih kesaksian. Sampai hari ini, keuangan gereja sampai 3 kali lipat. Terus nambah pemasukan, ditabur, tapi pengeluarannya dikit karena cuma bayar Zoom. Tapi itu Tuhan yang ajaib, Tuhan mau tunjukkan. Rumahku adalah mempelai wanitaku. Ya. Tuhan sayang dengan rumahnya. Ya kan? Kita harus naik level, ini bukan rumah siapa-siapa, ini rumahnya Tuhan. Ya kan? Kalau ada misalnya seseorang yang menjelekkan gereja ke rumah Tuhan, oh itu dia urusan dengan Tuhan langsung. Kita nggak perlu membela gereja. Mempelai wanita loh. Bayangin. Ya kan? Pak Jekyo ke Bu Linda, Pak Awe ke Bu Ina, Pastor ke Cik Lydia, Pak Agus ke Bu Marina, Pak Endro ke istrinya. Bagaimana kita enggak begitu mengasihi istri kita? Nangkep ya maksudnya ya. Nah, Tuhan Yesus apalagi? Dia melihat gerejanya itu sebagai mempelainya. Dia mau menunjukkan kepada kita. Mau COVID pun, aku bisa memberkati rumah Tuhan. Kawan gereja berlimpah. Nah, kita akan pikirkan bagaimana ini menyalurkan 10% dari keuangan pemasukan gereja ini kepada badan misi. Ada yang di Indonesia, mungkin ada yang di Afrika. Kita akan rembukan nanti ke depannya. Tapi pengharapan di dalam Tuhan juga membuat kita peka akan tantangan. Ya, pastor mau bukakan ini. Ekak misalnya, sedang dalam tantangan. Ekak. Ya kan? Walaupun kita diberkati oleh Ekak, kita nggak usah bayar membership bulanan karena lagi COVID. Ya lumayan, 200 rial nggak usah bayar tiap bulan. Tapi ternyata pemerintah Qatar membatasi jumlah anggota Ekak. 2004 kita termasuk di 61 gereja yang diangkat. Ingat tahun 2004 kita dapat sertifikat. Tahun 2020 ini jumlahnya sampai 141. Tapi kementerian di Qatar tidak bisa memberikan izin kepada 141, tetap 61. Jadi harus gabung. Ya, enggak tahu gimana. Kasihan, masih ada 80. Berarti kan perbedaannya ada 80 gereja. Cuma boleh berbakti di luar religious complex di 61 tempat itu. Ya, kita sedang doakan. Tapi kita tahu kita sudah melewati tantangan demi tantangan. Kalau Tuhan bisa memberkati keuangan FLF, Tuhan juga bisa memberkati kebutuhan kita ibadah. Toh kita juga ibadah online saat ini. Ya kan, kita tidak perlu sewa gedung. Bayar gedung itu dulu 3.500 rial sebulan. Ya kan? Bayar transport dulu sampai 750 rial, 1.000 rial. Ya kan? Memang ada plus, ada minusnya. Tapi ketika Tuhan sedang memberkati, kita nikmati berkat Tuhan. Ini Tuhan mau tunjukkan. Kemuliaanku bisa turun kepada mereka, rumah Tuhan yang kukasihi, dan mereka yang bekerja di dalamnya melayani di dalam Tuhan. Amin. Yang keempat, melatih pengharapan kita lewat hidup dalam pengharapan itu. Bisakah kita hidup dalam pengharapan yang mendasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita? Ya, semuanya itu harus saudara tarik kembali kepada bahwa aku ini sudah diselamatkan Tuhan. Apapun yang aku alami, haleluya, puji nama Tuhan. Harus keluar dari mulutku. Kenapa? Ketika aku meninggalkan dunia ini, aku tahu rumahku baik di rumah Bapa di surga. Aku hidup selama-lamanya bersama Kristus, penuh pujian, tidak ada lagi ratap dan tangis. Ya. Hidup dalam pengharapan ini benar-benar dipraktekkan. Sudah berdoa, sudah baca firman Tuhan, sudah beribadah setiap minggunya bersama Tuhan, bersama-sama orang percaya, dibangkitkan lagi imannya sama-sama Tuhan. Tapi mulai hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan itu gimana? Mengakui bahwa Allah ini adalah penguasa hidup kita. Allah ini yang pegang kontrol sama pekerjaanku. Boleh kerja keras, gak apa-apa. Penting. Pastor juga agak kuat, kenceng sama anak buah pastor di tempat kerja. Kalau lagi memimpin. Tapi kita tahu hidup mati kita bukan di pekerjaan. Hidup mati kita dipegang Tuhan. Pekerjaan pun kita dapat karena Tuhan izinkan. Tuhan yang memungkinkan kita bekerja. Ya kan? kalau kita sedikit sakit, belum tentu kita bisa menyelesaikan pekerjaan loh. Makanya kita harus bersyukur. Ya kan? Mulai dari sakit punggungkah atau apakah? Bersyukur. Kenali bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bukan atasan, bukan pemerintah. Tuhan yang pegang kendali. COVID-19, tetap Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Allah itu penguasa dunia ini. Gak ada satupun di dunia ini yang gak tunduk oleh pencipta. Kita ini semua statusnya ciptaan. Ya. Mulailah hidup dengan pemikiran pengharapan penuh di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan yang memegang segalanya. Yang kedua, mulai mengakui bahwa Allah bukanlah sumber dari masalah kita. Pengharapan manusia memudar dan beralih kepada berharap-harap secara dunia, lewat uangkah, lewat teman dekatkah, lewat orang pintarkah, kalau dia mulai menyalahkan Tuhan. Berhenti menyalahkan Tuhan. Kita harus berhenti menyalahkan bahwa ini adalah Tuhan kerjaannya. Semuanya itu istilahnya segala penderitaan karena Tuhan gak adil. Karena Tuhan tidak mendengar doa. Tuhan tidak menghukum orang yang aku gak sukai. Gak boleh. Gak boleh. Minggu lalu kita belajar. Hakim itu miliknya Tuhan. Tuhan yang akan membalas. Bagi kita, kita tetap maju. Berharap pada Tuhan, tahu tujuan itu. Ujung-ujungnya ada Kristus mau datang lagi. Aku akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan di dunia ini. Ya kan? Mengimani yang ketiga adalah mengimani bahwa Allah menaruh perhatian secara pribadi kepada orang-orang yang pilihannya. Maksudnya apa? Ketika pengharapan kita ditantang, berasa berat nih, kayaknya pengharapan itu mulai kabur, mulai kayaknya ini bisa nggak aku mengandalkan Tuhan, benarkah Tuhan waktunya datangnya tepat pada waktunya. Percayalah, Tuhan itu matanya selalu tertuju pada kita. Kupingnya nggak pernah kekurangan untuk mendengar kita. Jangan pernah berhenti dalam pengharapan kita. Ingat, minggu lalu, 10 penyebab kita kehilangan pengharapan, ingat doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga. Kita punya Bapa loh, saudara. Itu adalah modal hidup dalam pengharapan. Gak mudah. Ya. Ini sampai Pastor Kuningin. Ya. Pengharapan berkaitan dengan apa yang akan Allah kehendaki lakukan untuk seseorang. Dan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan hidup orang itu. Apa yang Allah inginkan loh. Apa yang Allah kehendaki loh. Bisa enggak kita hidup berpengharapan? Mudah membacanya. Berharaplah kepada Kristus. Iya. Tapi bisa enggak kita hidup? Benar-benar tanya Tuhan dulu. Tuhan, kau mau aku apa nih dengan orang ini? Tuhan, pekerjaan aku ini gini-gini nih. Sulit nih. Kalau enggak deketin orang ini, deketin orang ini. Tanya Tuhan. Tuhan, kau mau apa ini? Bisakah kita dalam setiap pengambilan keputusan mendahului nama Tuhan? Gak mudah. Melatihnya lewat yang basic. Sering-seringlah berdoa. Bersahabat dengan Tuhan. Mendengar, bercakap dengan Tuhan. Sering-seringlah baca firman Tuhan. Sehingga iman kita terus menjadi modal dalam pengharapan kita berpijak. Karena iman itu dasar, pengharapan itu bisa jalan di atasnya. Iman itu yang membuat kaki saudara naik ke perahu. Ketemu Tuhan Yesus, selamat. Tapi perahu itu diombang-ambing oleh ombak kehidupan. Kadang-kadang diterpa masalah, badai, tantangan hidup. Perlu jangkar. Jangkarnya itu adalah pengharapan itu. Ya, ini sedikit bocoran. Waktu bulan Desember nanti, kasih Kristus adalah anginnya. Iman saudara membuat saudara melangkah kaki masuk dalam perahu kehidupan saudara. Ketahuilah, perahu yang saudara naikin itu sudah ada Tuhan Yesus di dalamnya ketika engkau diselamatkan lewat iman percaya dalam Kristus. Tapi hidup nggak berhenti di situ. Namanya juga perahu. Perahu dibuat untuk menuju ke satu tujuan. Jangkar itu adalah yang Tuhan bilang di kitab Ibrani. Sauh yang kuat. Saudara bisa, kalau lagi ada sesak karena masalah bertubi-tubi, cari firman Tuhan karena dia berharap kepada Tuhan tetap. Aku percaya Tuhan dalam nama Yesus. Karena itu saudara seakan-akan membuang jangkar itu ke dalam laut, dasar laut, supaya saudara nggak mudah terseret dengan opini dunia, dengan berita-berita di dunia, kekacauan di dunia. Dengerin COVID melulu, keseret, nggak keseret. Ya kan? Ketika diterpa badai, ada musibah, tahu-tahu pekerjaan harus selesai. Tahu-tahu harus ngadap ke polisi tahun 2017. Kita percaya itu adalah bagian dari jalan Tuhan. Kita nggak pernah menyalahkan Tuhan. Malah lewat situ pastor bisa bersaksi sampai hari ini. Kita ngalami yang namanya benar-benar bergumul pada Tuhan. Kalau udah ngelewati lulus seperti itu, iman kita udah naik kelas lagi. Ya, bisa bersaksi pada Tuhan. Kan kalau nggak ada Pastor Tony, Pastor ngalamin satu hari di penjara. Knock on wood istilahnya. Ya toh? Tapi itulah, berharap dalam Tuhan. Tuhan yang membukakan jalan kita. Tuhan juga yang membuat kita bisa melangkah. Nah nanti kita di bulan Desember belajar kasih Allah. Itu yang ketiga. Ya. Rasul Paulus bilang, semuanya iman, pengharapan, kasih baik, tapi pada akhirnya kasih. Kasih itu angin yang membawa saudara terbang. Sampai kepada Bapa. Ya. Roh Kudus yang membukakan kasih saudara dalam Kristus. Hidup saudara akan menjadi berarti ketika saudara bisa membagikan berkat. Bahkan sampai suatu saat nanti berkat yang orang lain gak bisa balas. Ya. Kita rindu makanya menjadi saluran berkat. Kita mau menabur ke misi-misi. Ya. Bahkan Cilidia sama Pastor juga punya rindu. Ya, suatu saat kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, kami mau ya kan bikin suatu yayasan ya untuk memberkati anak-anak yang nggak punya papa mama. Tapi kita ini dipercayai oleh empat putra. Kita tahu anugerah Tuhan besar bagi anak-anak. Anak-anak itu polos, kita mau memberkati. Ya, mau anak-anak yang disable, mau anak-anak yang kata orang susah fokus, ya, autism, atau ditinggal orang tua, kita mau berkati mereka. Ya, karena kita melihat Tuhan memberkati anak-anak luar biasa, setiap anak-anak berbeda. Ya kan? Pasti Tuhan melatih kita nih punya anak banyak untuk latihan. Ya. Ya, nanti Pak Awe sama Ina juga siap-siap, Pak Jekyo yang punya anak mulai banyak. Ya, kita ini dipanggil latihannya, latihan dengan anak-anak sendiri, ya kan? Mulai dari berkebun, betulin rumah, semua juga bisa Ina, semoga nggak ada bapaknya, ya. Apalagi nanti di tes yang berikutnya, bagaimana kalau itu anak-anak orang lain? Oh, kalau saudara sudah berlatih, melahirkan mereka, menghidupkan mereka, saudara tahu sinar mata seorang anak, ya kan? Begitu saudara bukakan kesempatan buat mereka. Mereka bertumbuh. Mereka akan ingat. Kasih Tuhan yang Tuhan bagikan lewat tangan saudara. Amin. Mari kita tunduk dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengharapan di dalam Kristus bukanlah hal yang mudah, Tuhan. Hari ini kami belajar, Tuhan. Pengharapan gak sama dengan berkeinginan. Berharap di dalam Tuhan beda dengan berharap untuk cita-cita kami terpenuhi. Hidup berpengharapan di dalam Kristus beda dengan berharap suatu saat kami besar pengaruh kami di dunia ini. Bukan masalah kami. Berharap kepada Kristus adalah menggantungkan benar-benar hidup kami, jalan hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, pemikiran kami, sesuai dengan kehendak Allah. Oh Tuhan, itu tidak mudah. Tapi kami tahu Tuhan, ketika Engkau mengizinkan kami naik dalam perahu kehidupan kami, lewat iman kami di dalam Kristus, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau telah ada di dalam perahu kehidupan kami. Dan jangkar itu adalah kuat dan aman bagi jiwa kami. Untuk menjaga perahu kehidupan kami, untuk tetap ada di jalur kasih Allah yang seperti angin yang membawa perahu itu kepada tempat di mana Tuhan mau kami berada sesuai dengan rancangan Tuhan, menjadi berkat mempersiapkan kami ketika Tuhan Yesus datang memerintah ke dunia ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan. Rumah Tuhan di Qatar. Berkati Tuhan. Tantangan demi tantangan dari COVID kami bisa melaluinya. Terima kasih Tuhan untuk penyediaan Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah bagi rumah Tuhan. Ketika Eka sedang dalam tantangan, kami juga mau membantu Tuhan. Bagaimana caranya kalau kami supaya kami bisa lebih fokus. Kalau kami dibatasi Tuhan di kata izin gereja dari 141. Penjumlahan gereja menjadi cuma 61. Kami tahu Tuhan, tantangan ini pun kami akan lewati Tuhan. Dengan tangan Tuhan yang menyertai menopang kami. Tuhan, ajar kami mengerti pengharapan sejati di dalam Tuhan. Sehingga kami mau melatih Tuhan. Seperti kami melatih iman kami melatih pengharapan kami. Lewat terus-menerus berdoa, membaca firman Tuhan, dan beribadah bersama. Sehingga pengharapan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami mulai melangkah hidup berdasarkan pengharapan Kristus. Kami akan mendahulukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami sering bertanya-tanya kepada Tuhan atas apa yang Tuhan rindukan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Ajar kami mengerti arti pengharapan di dalam Kristus sesungguhnya, Tuhan. Bahwa itu bukanlah tentang kami atau keluarga kami sekalipun, tetapi tetap berada di jalan kasih Allah untuk menggenapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya.